Inna haulai dhaifi falatafdhuhun fattakullaha wala tuhzun. Sungguhnya mereka adalah tamu-tamuku, maka janganlah kalian membuat aku malu terhadap mereka dengan perbuatan kalian. Wattaqullaha wala tuhzun. Bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian menghinakan aku. Ayraqibullah awal dzalik. Hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah yang paling pertama. Wa in kana laysa fikum khauf min Allah, walaupun kalian tidak merasa takut. Fala tafdhun fi al-jafi, jangan kalian bikin malu terhadap tamu-tamuku. Wala tantahiku minhum al-amru syani', jangan kalian lakukan perkara-perkara yang keji, yang jelek terhadap mereka. Faqalu lahu jawaban an qawli wala tuhzun faqat. Maka mereka menjawab dari ucapan Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, awalam nanhaka anil alamin ain antudhifahum fanahnu qad anzarnak min anzar faqad a'zar. Qalahum Lut, min shiddatil amr alladhi asaba haula'i banati in kuntum fa'ilin. Maka mereka menjawab, awalam nanhaka anil alamin, bukankah kami telah melarang kamu untuk mengundang tamu? Ya, dan kami sudah memperingatkan kamu wahai Lut. Sudah diperingatkan, ya sudah. Maka dijawab oleh Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, wala haulai manati, ya, kalau mau menikah, ya anak-anakku, in kuntum fa'ilin, kalau kamu mau silakan. Falam yubalu biqawli, tetapi mereka kaumnya Lut tidak menggubris, tidak peduli terhadap ucapannya Nabiullah Lut. Walihada qala, qala Allah li Rasul Muhammad, oleh karena itu Allah berfirman kepada Rasulnya itu Muhammad SAW, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum la fi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka benar-benar terguncang terhadap mabuknya mereka, terhadap lelaki. Wahai sakrah, kegoncangan ini, mabuknya ini adalah mabuk karena apa? Karena fahisyah, cinta, kekejian, homoseksual. Allati la yubaluna ma'aha bi'adl wala laum, yang mereka sudah enggak peduli lagi, dicaci, dicela dan lain sebagainya, sudah tidak peduli. Falamma bayyana lahu rasul halahum, maka tatkala dijelaskan keadaan mereka, zala'an Lut, maka najidu minal dhaiq wal karb, maka hilanglah rasa gundah gulana, kesempitan dari Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Famtathala amru rabbi wa sarabi ali laylan fanajaw, maka bersegeralah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam membawa keluarganya seluruhnya di malam hari, ya, menghindar dari mereka-mereka dari kampungnya tersebut. Wa ma ahlul qaryah, adapun penduduk kampung seluruhnya, fa akhadathum as-sayhah musyriqin, maka mereka tertimpa dengan suara yang keras, musyrikin, di pagi hari setelah subuh itu, waktu syuruq syams, hina kana al-uqubu alaihim ashadd, ketika siksaan pada mereka lebih keras lagi. faj'alna 'alaiha safilaha 'aliyah, dan kami jadikan faj'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami jadikan yang bawah menjadi atas. Qalabna 'alaihim madinatahum, kami balikan negeri mereka. Nah ini ya, negeri itu ada yang balik. Balik maksudnya apa? Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Sehingga gak usah heran misalkan ada orang gali apa, oh ada tengkorak, ada apa. Ya ini banyak yang seperti ini. وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ, dan kami hujani mereka dari batu, dari neraka. تَتَّبِعْهِمْ مِنْ شِدَّةٍ مِنَ الْبَلَدْ مِنْهُمْ مَنْ شَدَّةٍ مِنَ الْبَلَدْ مِنْهُمْ, kami siksa mereka, kami tambahkan mereka siksaan yang keras, ya, dengan dilemparnya batu dari api neraka. Inna fi dzalika laayah lil mutawassimin, sesungguhnya yang demikian itu terdapat ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ingin memperhatikan. Alladzina lahum fikr ru'ya wa firasah, mereka memperhatikan, memikirkan, firasat, melihat pandangan ke depan. Yafhamuna biha ma urida bidzalik min an man tajarra'a 'ala ma'asillah, itu mereka-mereka yang berbuat lancang, terlalu berani terhadap kemaksiatan pada Allah, terkhusus homoseksual ini. Hati-hati, ya. Homoseksual, perzinahan, kalau sudah terang-terangan, jangan macam-macam. Ya, wa'an Allah sayu'aqibahum bi'ashna'il uqubat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka dengan siksaan yang paling dahsyat, yang paling keji. Kenapa demikian? Karena mereka juga keji di dalam berbuat apa, homoseksual, perzinahan, terang-terangan. Sudah enggak punya rasa malu. Ya, itulah hukumannya. Nah, wa innaha la sya'li labi sabilin muqim, inna fi dhalika la ayat lil mu'minin, inna fi dhalika, wa innaha labi sabilin muqim, inna fi dhalika la ayat lil mu'minin, sungguhnya pada kisah kaum Lut, negeri Lut, labi sabilin muqim lis salikin ya'rifu kulla man turaddid tilka diyar, ada jalan menuju ke situ itu ada untuk melihat mempelajari atau berpikir, ya, ayat-ayat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, besarnya murka Allah terhadap mereka. Nah, jadi ada kaum Lut, Madinah kaum Lut, ada negeri kaum Lut, labi sabilin muqim lis-sarikin, ada jalannya ke situ. Inna fi dzalika la ayat lil mu'minin, sungguhnya pada kisah yang demikian itu terhadap ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ibrah diantaranya adalah inayatuhu ta'ala bi khalili Ibrahim, perhatiannya Allah terhadap Nabiullah Ibrahim. Karena Lut termasuk dari kaumnya atau dari pengikutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini berarti sejaman Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Satu zaman. Ini penting nih. Wa mimman amana bi fa ka'annahu tilmizlah. Dan lo termasuk yang beriman kepada Ibrahim, ya ibaratnya murid Nabiullah Ibrahim. Fa hina arada Allah ihlak qaum Lut hina istahaqqu dzalik amr rasulullah yamur ala Ibrahim. Maka ketika Allah hendak menghancurkan kaumnya Lut dan mereka berhak untuk dihancurkan, dibinasakan, disiksa, diazab, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mampir ke siapa? Mampir ke Nabiullah Ibrahim. Mampir dulu, kasih tahu dulu. Yang pertama memberikan kabar gembira dengan anak. Berita yang berikutnya apa? Allah akan menghancurkan apa dan membinasakan siapa? Kaumnya Nabi Lut. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendebat, dalam tanda kutip, artinya tanya lagi, tanya. Ya. Sampai malaikat berusaha ya menenangkan Nabi Allah Ibrahim dan bisa menerima hujahnya malaikat tersebut. Kadzalika Lut alaihissalam, demikian pula Nabi Allah Lut alaihissalam. Lama kanu ahlu buwatani farubama akhadatul riqah alaihim wa ra'fa bihim. Demikian pula Nabi Allah Lut alaihissalam. Karena orang kampung situ, orang negeri situ, ya, ya mungkin bisa aja kasihan dan lain sebagainya. Qadarullah minal asbab ma bihi yashtaddu ghaidhuhu wa hanquhu alaihim. Ya, hatta istabta ihlakahum. Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam ketika mengetahui Allah akan mengazab, menyiksa mereka, ya namanya orang kampung situ atau asli penduduk situ, ya maka ada rasa kasihan dan lain sebagainya. Sehingga diperlambat pelan-pelan, ya stop ta ihlak lama kira inna mau'idahum as-subh, waktu mereka dihancurkan besok subuh. Alaysa subuh biqarib, bukankah besok subuh itu cepat, enggak lama. Wa minha anna Allah ta'ala idza arada an yuhlika qaryatan izdada syarruhum wa tughyanuhum. Ini ciri-ciri ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan menghancurkan suatu negeri, maka penduduk negeri itu semakin jahat. Hati-hati. Kalau sudah semakin jahat, ya semakin jahat, semakin jahat, semakin kuat, merasa hebat, nggak ada yang saat ini kok kejahatan banyak dan semuanya sekongkol, semuanya susah untuk ditegakkan. Nah, keadilan susah, ya. Mungkin bisa jadi kita yang digebugin dari seluruh orang sekampung mungkin. Ketika disampaikan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, dalam Al-Qur'an seperti ini, seperti ini, mereka semakin melawan, bahkan semakin berani di dalam kemaksiatan pada Allah. Kalau sudah puncaknya, faidan taha'u ka'bihim na'uqubat mayastahakuna, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka, mengazab mereka, ya, dengan siksaan yang setimpal yang layak bagi mereka. Ada satu kampung, satu daerah, semuanya judi, judi, perzinahan, homoseksual dan lain sebagainya, campur aduk. Ketika dinasihati malah melawan. Terus sehari, dua hari, tiga hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Dan semakin banyak apa, backingan, backingan dari ini, dari itu, oknum-oknum, ya, semakin jahat kampung itu. Itu udah ciri-ciri. Jangan lama-lama tinggal di situ, keluar. Karena malaikat memerintahkan kepada siapa? Nabi Lut untuk keluar. Enggak lama lagi itu. Kalau enggak gempa, banjir, wabah, apalagi banyak. Enggak usah heran. Sekarang ada naudzubillah dalam satu tempat ada homoseksual, ada perzinahan, ada perjudian, ada apa. Susah untuk dirubah. Susah. Bukannya gak bisa, ya bisa, mungkin. Tapi ya backingannya banyak, oknumnya banyak, orang yang di belakang banyak. Dan semakin menantang, semakin apa, jahat. Ini gak usah lama-lama di situ, segera pindah tempat dari situ. Ya, ini sudah mujarab yang seperti itu. Sudah mujarab, sudah banyak pengalaman yang seperti itu. Jangan di situ. Nah, pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Allah alam, mungkin besoknya pagi atau malamnya ada azab. Allah alam. Bisa aja. Nah, semakin hancur. Sehingga ada banjir tiba-tiba. Ada apa lagi? Gempa tiba-tiba. Ada ini, ada itu. Ya. Ini hati-hati. Ini pelajaran dari kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk apa? Muridnya Nabi Ibrahim, sebagaimana dikatakan oleh siapa? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab.